وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين أيها الطلبة معاشر المسلمين المسلمات رحماني ورحمكم الله جميعا Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang masih senantiasa memberikan nikmat hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang hamba yaitu melaksanakan solat maghrib khususnya secara berjamaah. Salawat meringkan salam tidak lupa pula kita berikan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat wat talaba rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di malam yang mulia ini dalam rangka sama-sama bermajlis ilmu dikarenakan tidak ada yang majlis yang paling mulia di mata Allah tabaraka wa ta'ala daripada majlis ilmu. Kita hidup di permukaan bumi ini baik di urusan dunia apatah lagi urusan akhirat harus menggunakan ilmu apapun itu. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alayhi bil ilm wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan siapa yang ingin mencari dunia harus punya ilmu. Kalau ingin cari fulus, cari pekerjaan, harus punya ilmu ya. Orang yang bekerja di perusahaan minyak misalnya, maka dia harus punya ilmu tentang itu. Orang-orang yang bekerja sebagai bangunan, maka dia harus punya ilmu arsitek. Tidak akan bisa orang-orang yang biasanya mengajar agama, tidak ada ilmu pembangunan, kemudian dia bisa membangun rumah dengan baik. Itu tidak ada. Ini dalam urusan dunia, wajib punya ilmu. وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ Imam Syafi'i juga mengatakan, siapa yang ingin akhirat, akhirat maksudnya syurga, siapa yang ingin syurga Allah Tabaraka wa Ta'ala, wajib dia punya ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang din. Tentang agama Allah. وَمَنْ أَرَادَهُمَا Siapa yang ingin dunia dan akhirat, dua-duanya dia dapatkan, wajib punya ilmu. Ini harus. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. InsyaAllah ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada pekan yang lalu yaitu membahas tentang adabul muta'allib, adab-adab para penuntut ilmu. Kemarin sudah Ustaz katakan pembahasan ini tidak hanya khusus untuk para santri tapi untuk kita semua. Ustaz yang mengajarkan di sini juga talib penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Ustaz telah mengatakan sa'alim apapun dia di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala, apapun gelarnya, dia harus mengetahui adab ini. Kalau dia tidak mengetahui adab ini, ilmu yang dia dapatkan semakin lama akan semakin hilang. Minimal keberkahan dalam ilmunya Allah cabut. Maka ini penting. Saya katakan kembali, sealim apapun kita, jutaan kita hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap harus pelajari ini. Maka telah kita katakan pada pertemuan sebelumnya, adab yang pertama adalah apa kemarin? Mensucikan hati. Jangan lihat catatan, yang diingat sajalah. Mensucikan hati. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan perkataan Imam Ibnu Jamaah, dan sekarang kita melanjutkan penjelasan dari Syekh Saleh Al-Usaimi hafizahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Wasyabihun bima dzakarahu Sahlun huna. Ada perkataan yang serupa dari perkataannya Sahal Ibn Abdillah. Kan Sahal, beliau sebelumnya mengatakan, haramun ala qalbin yadukhuluhu an-nur. Haram hukumnya, maksudnya hati itu tidak akan pernah dimasuki cahaya ilmu, cahaya tentang mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau hati itu ya memiliki najis. Kemarin kita katakan ada dua najis yang harus dihindari oleh setiap penuntut ilmu khususnya. Yang pertama, syahwat. Yang kedua, syubhat. Ini harus. Maka Ibnu Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan ada perkataan yang serupa yang disebutkan oleh Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah Al-Hafidh, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fima naqalahu anhu tilmidhu Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi alaihima. Yang mana perkataan Ibnu Taimiyah ini dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Apa kata beliau? Sami'tu yaqul fi qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, aku telah mendengar guru saya Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, ya, berkata tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Jadi hadis ini dikomentari oleh Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak akan pernah al-malaika, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam rumah seorang hamba apabila di dalam rumah tersebut ada anjing dan gambar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah masuk ke dalam suatu rumah seorang hamba kalau ada anjing di rumahnya tersebut, menjaga rumahnya misalnya, atau peliharaan dia, atau minimal di dalam rumahnya ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa, baik yang tertempel di dinding atau yang dia gantungkan. Gambar-gambar manusia, gambar-gambar hewan, yang penting yang bermakhluk. Maka malaikat Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Bayangkan, kalau malaikat sudah tidak masuk ke dalam rumah, siapa yang masuk? Syaitan. Bayangkan ke dalam rumah kita, malaikat Allah tak masuk, berarti akan masuk syaitan. Tinggal antum pilih, yang mau masuk ke dalam rumah antum malaikat atau syaitan. Tinggal dipilih. Jangan pakai suara, jangan hanya pakai bicara, diamalkan. Diamalkan. Apa komentar Imam Ibnu Taimiyah dalam hadis ini? Beliau mengatakan, "Idza kanatil malaikatu al-makhluquna yamna'uha al-kalbu was-suratu 'an dukhulil baiti." Apabila malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang makhluk, malaikat makhluk atau tidak? Makhluk. Malaikat makhluk. Apa kata beliau? Apabila malaikat ini sebagai makhluk tidak bisa masuk ke dalam rumah seorang hamba karena ada anjing, ya, dan gambar yang bernyawa, tidak bisa dia masuk ke dalam rumah seorang hamba, tentunya, ya, Kalau sudah malaikat tidak masuk, syaitan yang masuk. Antum bayangkanlah apa yang akan terjadi di rumah itu. Apakah rumah itu ketika tidak dimasuki malaikat berkah atau tidak? Tidak berkah. Tidak berkah. Pasti ada kemaksiatan yang akan dia lakukan di dalam itu. Kemudian apa kata beliau? فَكَيْفَ تَلِجُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَحَبَّتُهُ وَحَلَاوَةُ ذِكْرِهِ وَالْأُنُسُ بِقُرْبِهِ فِي قَلْبٍ مُمْتَلِئٍ بِكِلَابِ الشَّهَوَاتِ وَصُوَرِهَا. Apa kata beliau? Maka bagaimana pula mungkin ilmu tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke permukaan bumi ini, bagaimana bisa masuk ke dalam hati seorang hamba apabila hatinya penuh dengan syahwat dan gambaran-gambarannya. Ini kata beliau. Berarti beliau syabihkan, beliau serupakan, ya, hati ini dibaratkan rumah. Nah, karena kalau rumah itu tempat apa kita? Sakinah, untuk kita tenang di dalamnya. Mana yang lebih tenang? Di luar rumah atau dalam rumah? Dalam rumah. Ya. Antum tidur di jalanan dengan tidur di dalam rumah, mana yang lebih nyaman? Nyaman dalam rumah. Yang penting di dalam. Mau di dalam hotel kah, di mana saja. Begitu juga hati. Maka hati seorang hamba apabila telah suci dari syahwat dan syubhat, maka ilmu tentang mengenal Allah, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala mudah masuk ke dalam hati kita. Akhirnya kita cepat faham dalam mempelajari berbagai macam ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ التَّفْسِيرِ الْإِشَارِي وَهُوَ صَحِيحٌ بِشُرُوتِهِ. Dan ini adalah sebaik-baik tafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian apa kata beliau? فَإِنَّ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sahih. Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala mengatakan, maka sesungguhnya makna yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tadi kepada kita itu benar. Itu benar. Apa kata beliau? فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ الْمَخْلُوقَ Sesungguhnya malaikat itu seorang makhluk. إِذَا كَانَتْ تُحْجَبُ عَنِ الْبُيُوتِ إِذَا كَانَتْ فِيهَا كِلَابٌ أَوْ سُوَرٌ Apabila malaikat ini sebagai makhluk tidak bisa masuk ke dalam rumah yang mana di rumah tersebut ada anjing atau gambar yang bernyawa. Atau ada gambar yang bernyawa. Maka di malaikat tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian apa kata beliau? Wal muradu biha fi asahi aqwali ahli al-ilmi malaikatur rahmah. Jadi malaikat yang masuk ke dalam rumah seorang hamba itu adalah malaikat rahmat. Ini pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama. Apa kata beliau? فَكَيْفَ تَدْخُلُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْأُنُسُ بِهِ وَمَحَبَّتُهُ قَلْبًا يَشْتَمِلُ عَلَى كِلَابِ الشَّهَوَاتِ وَصُوَرِهَا. Kembali Syekh Al-Utsaimin menekankan kepada kita, sekelas malaikat sebagai makhluk saja tidak bisa masuk ke dalam rumah kita yang tempat kita berteduh di situ. Kita ingin tenang di dalam rumah, ingin nyantai di sana beristirahat. Malaikat rahmat tidak bisa masuk kalau ada anjing di rumah tersebut atau gambar yang bernyawa, yang nampak. Maka bagaimana pula ilmu tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bisa masuk ke dalam hati kita kalau syahwat dan syubhat selalu ada di dalam hati kita itu. Syahwat kita katakan apa? Maksiat. Maka inilah lawan. Lawan cahaya yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan ke dalam hati seorang hamba, maksiat. Pada pertemuan yang lalu sudah saya katakan, jangan pernah diremehkan satu kemaksiatan. Jangan pernah diremehkan. Kan sudah terbukti. Ya? Sudah terbukti. Betapa banyak hafalan kita sudah hilang tuh. Ya? Ketika kita ujian, Betapa banyak pelajaran itu yang tidak bisa kita jawab. Padahal sudah kita mulai belajar dari malam, dari sebelumnya sudah belajar. Tidak bisa kita jawab. Kenapa? Karena maksiat masih kita lakukan. Kembali Ustaz katakan, ketika kita tidak mau melakukan maksiat, jangan hanya di depan para ustaz saja. Oh, di sana ada ustaz, tidak bisa saya melakukan kemaksiatan. Oh, di sana ada orang yang menjaganya, tidak bisa saya pergi ke sana untuk melakukan maksiat. Nantilah kalau sang ustaz atau yang menjaga sudah tidak ada, maka saya bisa pergi bebas melakukan kemaksiatan. Ingat, Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya bersamaku selalu ada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah fi qulubikum. Selalulah kita semua, ya, meyakini di dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala, alimun bi kulli syai, maha mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Ada atau tidak guru antum, ada atau tidak ustaz antum, ada atau tidak penjaga, ingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada. Maka itu harus kita jaga. Apatah lagi seorang penuntut, penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, وَمِنْ أَعْظَمِ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّدَ بِهَا طَالِبُ الْعِلْمِ فِي أَحْوَالِهِ كُلِّهَا. Dan di antara perkara yang paling utama, yang paling terbesar, yang harus seorang penuntut ilmu agama Allah membekali dirinya, yang paling utama adalah taharatu qalbihi. Ini yang paling utama. Wajib dia terus mensucikan hatinya. Kemudian setelah ini beliau mengatakan, menjelaskan bagaimana cara mensucikan hati. Apa kata beliau? Fa inna taharatal qalbi laysat halan ta'ridu fi awwal at-tariq. Ketika kita sebagai penuntut ilmu mensucikan hati, itu jangan di awal belajar saja. Di awal-awal kita masuk pondok sudah semangat bersihkan hati dari segala kemaksiatan, ya. Di awal-awal kita hijrah, di awal-awal kita hadir di majelis ta'lim, selalu semangat mensucikan hati. Di pertengahan hilang itu semua. Maka ini tidak benar cara mensucikan hati. Kita sebagai santri misalnya, di awal-awal semangat untuk menghindari segala kesalahan di pondok pesantren misalnya. Semangat untuk tidak melakukan kemaksiatan, baik di depan para gurunya ataupun di luar para gurunya. Semangat untuk menghindari itu semua. Sudah kelas 2, sudah kelas 3, sudah kelas 4, mulai kembali dia kotori hatinya dengan kejahatan, dengan pelanggaran, dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka ini tidak benar cara mensucikan hatinya. Bagaimana cara mensucikan hati yang benar? Beliau mengatakan, bal hiya maqamun mustadimun mustaqirrun. Mensucikan hati itu harus terus. Harus terus, ya. Jangan panas-panas sebentar saja, ya, beberapa bulan kemudian kita kotori kembali hati itu, tidak mau kita bersihkan setelah itu. Maka ini salah cara mensucikan hati. Yang benar adalah hati itu terus kita bersihkan. Kemudian apa kata beliau? Yanbaghi an yakuna 'alaihi al-'abdu fi jami'i umurihi. Beliau lebih menekankan dan menegaskan lagi, wajib khususnya bagi setiap penuntut ilmu agama Allah. Kita semua di sini, baik ustaz yang mengisi ataupun antum sebagai mustami'un, semuanya talibul ilm. Apa kata beliau? Wajib bagi setiap kita penuntut ilmu agama Allah selalu mensucikan hati sepanjang hayat. Sampai berapa kita hidup? 70 tahun? Selama 70 tahun bersihkan hati terus. Berapa tahun antum misalnya belajar di pondok? 6 tahun. Terus. Bukan berarti setelah antum tamat dari pondok, antum selesai, sudah mendapatkan semua ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, berhenti belajar. Tidak. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah? Sepanjang hayat. Sampai kita mati baru selesai. Jangan sampai panas-panas sebentar saja. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Bulan berikutnya, tahun berikutnya, kembali kita kotori hati ini dari dengan kemaksiatan, ya, dengan pembangkangan, dengan pelanggaran-pelanggaran. Ah, ini tidak benar. Kita soalnya sebagai penuntut ilmu. Kalau antum benar-benar meresapi sebagai penuntut ilmu, itu adalah qudwah. Penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala itu adalah qudwah. Orang yang diikuti. Orang yang diikuti. Seperti santri-santri kita sekarang, antum semua, antum yang diikuti nanti di rumah. Antum yang diikuti. Kalau kita sudah tidak benar, siapa yang diikuti oleh keluarga? Tidak ada lagi. Maka kita sebagai penuntut ilmu agama Allah, khususnya sebagai santri, harus benar-benar memperhatikan adab-adab ini. Kemudian beliau mengatakan, فَلَا يَخْلُوا مِنْهُ فِي حَالٍ أَبَدًا. Maka jangan sampai ya kita berhenti untuk membersihkan hati sekejap. Ketika pernah kita melakukan maksiat langsung taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, lakukan ketaatan. Itu caranya. Bukan malah kita sebagai santri atau sebagai talibul ilm menikmati kemaksiatan yang kita lakukan. Contoh misalnya ketika kita keluar, ya misalnya tidak ada nih, kita yang di pengajian, misalnya teman-teman pengajian kan tidak ada. Nongkrong dengan teman-teman luar yang biasa, mereka misalnya ngudut, ngerokok, misalnya dia lihat, ah teman-teman kajian tidak ada nih. Teman-teman anak di pondok kan tidak ada, ya sudahlah, santai aja. Maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini salah. Kalau kita ingin mengambil ilmu atau mempelajari ilmu agama Allah, benar-benar kita jaga mensucikan hati sampai mati. Kalau dah mati kita, baru tidak bisa lagi. Kemudian beliau mengatakan, wa idza hasala lahu naqsun fihi fa innahu yajibu alaihi an yatadarakahu. Kalau misalnya dia rasakan hati ini sudah mulai agak kotor, apa yang harus dia lakukan? Diam? Tidak. Atau tambah dia kotori dengan kemaksiatan dan kesalahan? Jawabannya juga tidak. Tapi apa? An yatadaraka. Harus bergegas dia cuci itu hati. Bergegas dia bersihkan. Dengan apa? Rinso? Tidak bisa. Dengan apa? Ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tinggalkan kemaksiatan yang kita lakukan. Begitulah cara mensucikan hati. Kemudian ada nasihat beliau setelah ini. Ustaz bacakan sekarang, luar biasa. Apa kata beliau? وَرُبَّمَا عَظُمَ عِنْدَ أَحَدِنَا طَهَارَةُ بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ إِلَى حِلَقَ الْعِلْمِ. Dan mungkin, bukan mungkin ya, dan ini telah terjadi nih, ya, banyak orang-orang lebih memperhatikan kebersihan badan dan pakaian dia ketika dia hadir di majlis ilmu. Itu paling utama dia perhatikan tuh. Ya. Itu yang paling utama dia perhatikan. Pakaiannya sudah bersih, belumnya sudah rapi nih. Badannya sudah wangi nih, sudah mandi tadi. Alhamdulillah. Apakah ini salah? Tidak. Jawabannya tidak salah. Antum sudah benar itu. Akan tapi yang salah adalah, ini yang beliau sebutkan. وَلَا يَعْظُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى تِلْكَ الْحِلَقِ وَفِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِمَّا يَقْرَهُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَعْبَى. Ini baru salah. Kebanyakan kita lebih memperhatikan khususnya ketika hadir di majlis ilmu, hadir di sekolah, di kelas, ya. Perhatikan pakaian sudah rapi nih, sudah wangi, pakaian sudah kece, sudah oke, ya. Kemudian tak pernah melihat hati itu selalu kotor. Ini salah. Ini salah. Hadir di majlis ilmu sambil membawa perkara yang Allah haramkan. Ini tidak benar. Belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala di sekolah-sekolah Islam, di majelis-majelis ta'lim, tapi masih melakukan terus dosa dan kemaksiatan. Tanpa dia perhatikan hatinya, harus dia bersihkan. Ini yang salah. Harus kita gandengkan. Ketika kita sudah pakaian rapi, bersih, sudah tampan rasanya, ya, menurut kita sendiri tampan jadilah, juga kita lihat hati. Harus diperhatikan itu. Kan telah kita katakan, hati itu diberatkan kata Abu Hurairah sebagai, apa? Sebagai raja. Maka jadikan dia sebagai seorang raja. Ketika antum hadir di depan presiden, apakah antum ya berbuat di depan presiden seperti masyarakat biasa, seperti kita berjumpa? Jawabannya tidak. Antum muliakan itu presiden. Begitu juga hati. Dimuliakan, dibersihkan. Kalau bersih, kalau bisa bersihkan hati itu sesering mungkin, lebih daripada kita membersihkan pakaian dan tubuh kita. Kemudian apa kata beliau? Walidzalika fa inna hilaqal ilmi mahallun litajdidil ahdi ma Allah tabaraka wa taala bi ta'ahudi tahriril tathhiril qalbi. Dan oleh karena itu, sesungguhnya halaqah-halaqah ilmu, ya, halaqah-halaqah yang pelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat untuk memperbarui, ya, janji kita dengan Allah tabaraka wa taala agar terus memperbaiki hati. Maka bahagia anak-anak ustaz yang sekolah di pesantren itu senang. Bahagia. Beda dengan bapak-bapak kita yang hadir sekarang. Bapak ini datang cuma pas majelis ta'lim aja. Ada kajian, ketika semangat datang dia tuh. Datang. Tapi ketika ada proyek dengan kajian, ada mulai pusing tuh. Mana duluan nih? Proyek atau kajian nih? Apalagi angkanya agak besar. Ini tambah pusing nanti. Begitu mereka, lihat. Tapi tetap semangat, lihat bapak-bapak ini. Semangat. Maka kita sebagai santri, yang tinggal duduk anteng, guru datang, selesai. Apa yang kurang? Duduk, selesai sudah. Guru, ngajarkan antum. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Bapak yang hadir ini pas majelis ta'lim saja. Ya, kalau antum ingin tahu gimana beratnya mereka datang, tanya nanti habis kajian. Tanya nanti habis kajian. Ya, apalagi kalau kajian sudah hari Senin atau hari Selasa, jam-jam kerja itu udah pusing itu udah. Sulit. Maka kita yang sebagai santri, yang sekolah di pondok, bahagia. Kenapa? Setiap hari di majelis ilmu. Dari sebelum, maka guru-guru kami mengatakan, ketika kami di pesantren dulu, ya, tidak ada orang yang paling berkah hidupnya, yang paling banyak pahalanya dari santri. Tidak ada. Kenapa? Antum bayangkan, bangun tidur jam 3:30 atau jam 4 pagi, jam 4 subuh. Sholat tahajud. Pahala enggak? Pahala. Setelah itu, zikir, pahala. Baca Al-Quran, pahala. Sholat subuh. Kemudian halaqah. Kemudian halaqah lagi. Kemudian belajar ilmu agama lagi sampai siang. Setelah siang, sholat zuhur. Pahala semua. 24 jam. 24 jam, pahala semua. Maka hadiri majelis ilmu, belajar agama Allah, ya, itu cara mensucikan hati kita. Kemudian apa kata beliau? Fa inna qulubal ibadi la tanfaqu anil ma'siyah. Kenapa kita harus hadir di majelis ilmu itu? Sesibuk apapun kita wajib hadir majelis ilmu. Dengan hadir majelis ilmu hati itu akan bisa bersih. Tak paham pun kita minimal kita dapat keberkahan di dalam itu, berkumpul dengan orang-orang yang insyaallah saleh. Itu minimal tuh. Walaupun tidak paham. Kenapa? Setiap manusia itu tidak akan pernah terlepas dari kemaksiatan, sesoleh apapun dia. Jangan antum katakan langsung suci. Tidak. Melakukan kemaksiatan juga. Kalau sudah ada seorang manusia mengatakan dia suci, nabi dia itu. Nabi dah selesai, dah tidak ada lagi, meninggal dunia. Kemudian apa kata beliau? Fa'inna kulla bani Adam khatta'. Sesungguhnya semua anak cucu Adam manusia pasti punya kesalahan. Pasti punya kesalahan. Oh, Ustaz, Syekh yang imam di Masjidil Haram, Ustaz, yang biasa depan Ka'bah melakukan kesalahan, Ustaz? Iya. Kok bisa, Ustaz? Dia manusia. Dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Tapi pasti melakukan kesalahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ya ibadi, innakum tudznibuna bil-laili wan-nahar." Hadis qudsi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, innakum," sesungguhnya kalian, kita akan hamba. Kalian, Allah umumkan kalimatnya, siapapun yang namanya hamba, "tudznibun bil-laili wan-nahar." Kalian pasti melakukan kesalahan di malam dan siang hari. Dan itu pasti. Maka oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, wa talabah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaklah kita senantiasa membersihkan atau mensucikan hati kita, terkhusus caranya adalah dengan terus hadir di majlis majlis-majlis ilmu. Baik, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan ba'da adzan nantinya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tudhibuna bil laili wan nahar. Dalam riwayat yang lain, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian pasti melakukan dosa ataupun kesalahan di malam dan di siang hari. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepada aku, niscaya pasti aku akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Berarti dari dalam hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah menekankan bahwasanya kita pasti melakukan dosa dan kesalahan. pasti sedikit banyaknya kita mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Makanya Allah buka pintu taubat agar hati kita terus bersih dan suci. Kemudian beliau mengatakan, wa min jumlati tilka dzunub, dan di antara dosa itu adalah adz-dzunubul qalbiyyah. Di antara dosa adalah dosa hati. Jadi dosa itu ada yang zahir, mencuri, mengghibah, ya, namimah, dan yang lainnya itu dosa yang zahir. Ada dosa qalb, dosa yang berkaitan dengan hati, yang batin. Apa kata beliau? Fala yu'abul abdu an tasdura minhu, maka tidak aib seorang hamba itu ketika hatinya sudah mulai kotor karena dosa yang dia lakukan itu tak aib. Tidak, tidaklah aib. Kapan? Apabila dia terus berusaha untuk menghindari dosa itu, maka itu tidak aib. Ketika hati kita sudah mulai kotor dengan kesalahan, dengan dosa yang kita lakukan, kita berusaha untuk membersihkan hati itu dengan ketaatan, untuk menghindari segala dosa dan kemaksiatan, maka ini tidak aib. Contoh, ketika kita sebagai santri, ketahuan melakukan kesalahan, maka tidak aib antum mengatakan, Ustaz, ana salah. Bukan aib. Yang aib adalah, antum katakan, Ustaz, ana salah, besok antum melakukan lagi. Ini aib nih. Faham tum? Ini aib. Ngaku iya. Antum tadi melakukan ini ya? Iya. Ini melanggar agama dan melanggar ya kode etik pondok misalnya. Antum akui, iya Ustaz. Besok antum melakukan lagi. Dipanggillah, besok antum lagi. Ini beda cerita. Ini aib jadinya. Kenapa kau aib? Beliau mengatakan, walakin yu'abu ala baqaiha fihi. Yang aib itu adalah, dia ingin terus dosa dan kesalahan itu berada di dalam hatinya terus itu. Ini baru aib. Tak mau dia ingin bersihkan itu hati, hadir di majlis ilmu. Ya, bahkan na'udzubillah sudah hadir di majlis ilmu, di dalam majlis ilmu pun hati dia masih kotor. Ini sudah kacau ini. Karena ada sebagian orang seperti itu. Hadir di majlis ilmu atau dia sekolah di pondok, dalam pikiran dia nanti membuat dosa apa lagi nih? Ini na'udzubillah. Ini haram, tak boleh ini. Kemudian apa kata beliau? Fala budda an yajtahida fi nafiha min qalbihi, maka harus bagi penuntut ilmu menafikan, maksudnya menghilangkan semua kotoran yang ada dalam hati, dalam hatinya. Harus berusaha ijtihad dengan kesungguhan. Jangan antum katakan para sahabat itu tidak kuat kesungguhannya untuk membersihkan hatinya. Jangan antum katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersungguh-sungguh untuk membersihkan hatinya. Itu beliau luar biasa fitnahnya. Kalau tahu antum fitnahnya, salah satu yang terbesar adalah bagi kita nih. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti untuk berdakwah, "Wahai Muhammad, kalau engkau berhenti berdakwah, engkau pilih wanita paling cantik sekarang. Engkau ambil harta semaumu." Fitnah luar biasa nih. Tapi Nabi mau tidak? Tidak mau. Dia terus menolak itu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, harusnya kita seperti itu. Karena talibul ilmi warathatul anbiya, pewaris para nabi, harus seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, wa minal maqamati allati yanbaghi an yata'ahada fiha qalbahu liyahsula lahu an-nafa', dan ya, di antara perkara-perkara yang harus dia lakukan ketika dia sudah mulai membersihkan hatinya itu agar dia mendapatkan manfaat, hadir di majelis ilmu tadi kita katakan cara kita mensucikan hati. Nah, agar kita mendapatkan manfaat dari itu, beliau mengatakan, idza kharaja fi talabil ilmi wal timasihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya untuk menimba ilmu agama Allah tabaraka wa taala, fa innahu yarji'u ila qalbihi fayunadhdhihu fi, maka hendaknya dia kembali kepada hatinya dan teruslah dia bersihkan hatinya itu ketika hadir di majelis ilmu. Ketika kita belajar agama, terus bersihkan hati ketika itu. Kemudian apa kata beliau? Fama wajada fihi min najasatin nafaha. Maka apapun najis yang dia dapatkan pada hatinya, pada dirinya, harus dia hilangkan. Kapan? Ketika hadir majelis ilmu itu. Karena itulah pintu terbesar cara kita membersihkan hati. Ini harus. Kemudian beliau mengatakan, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annal insana, bahwasanya manusia, la yudrikul ilma, tidak mendapatkan ilmu biquwwati hifdzihi, dengan kuatnya hafalannya. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah? Ketahuilah wahai penuntut ilmu, seseorang itu dia tidak mendapatkan ilmu karena kuatnya hafalannya, enggak. Kemudian apa lagi? Wala jawdata fahmihi, dan tidak pula karena pemahamannya yang luar biasa. Sekali baca faham, sekali baca faham. Bukan karena itu juga. Kemudian bukan karena apa lagi? Wala kathrata malihi wala ta'athuli ahli baitihi fi. Dan juga bukan karena fulusnya banyak. Dan mungkin bukan karena ya support keluarganya, bukan hanya karena itu. Namun karena apa? Wa innama yudrikuhu bi taharati qalbi. Namun ilmu itu didapatkan dengan cara mensucikan hati. Dengan itulah ilmu bisa kita dapatkan. Naam, sebagian orang mungkin ahli maksiat tapi ilmunya cepat paham. Kok bisa? Nanti kita jawab. Kenapa bisa? Kok masih Allah kasih juga dia pemahaman yang cemerlang, tapi ilmu juga sudah jelas nampak dia. Gimana kita lihat? Antum lihatlah du'atul dhullal. Para da'i-da'i yang menyesatkan umat. Da'i-da'i yang mengajak orang melakukan kesyirikan, melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan. Dan ini banyak terjadi zaman kita sekarang. Tapi dikatakan ilmunya juga apa? Banyak. Berarti ketika dia mengajak orang melakukan dosa dan kemaksiatan, hatinya bersih atau kotor? Kotor. Tapi masih kok bisa ya dapat ilmu? Sebentar lagi kita jawab. Kemudian apa kata beliau? فَإِنَّ الْعِلْمَ مِيرَثُ النُّبُوَةِ. Maka sesungguhnya ilmu ini adalah miras. Yaitu, ya, tinggalan para nabi. Peninggalan para nabi. Nah, ilmu itu peninggalan para nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, al-ulama warathatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma. Nabi SAW mengatakan, para ulama pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi dan para rasul, mereka tidak pernah meninggalkan dirham, dinar ataupun dirham. Intinya mereka tidak pernah meninggalkan harta ketika meninggal dunia. Apa yang mereka tinggalkan? Wa innama warathul ilma. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Maka yang mengambil ilmu agama Allah, pewaris para nabi. Makanya ilmu yang Allah turunkan yang benar itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati kecuali hati itu bersih. Kemudian beliau mengatakan, wajawahirullahi subhanahu wa ta'ala fil ard. Dan ilmu itu adalah permata-permatanya Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini. Wala yadu'ullahu ta'ala mirathan nubuwati wajawahirahu fi qulubin mutanajjisah. Dan Allah tidak akan pernah meletakkan perhiasan-perhiasan dunianya ini, yaitu ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke permukaan bumi ini, tak akan pernah Allah berikan ke dalam hati yang selalu ada najis di dalamnya, yang tidak pernah disucikan itu najis. Kemudian beliau mengatakan, فَإِنَّ الْجَوْهَرَةَ لَا تُرْمَ فِي الْمَزْبَلَةِ. Beliau mengibaratkan kembali ilmu dengan perhiasan. Apa kata beliau? Perhiasan itu tak ada orang mencampakkannya ke tong sampah. Ada yang mencampakkan emas tong sampah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Allah alam, orang gila pun tahu mungkin itu emas. Tidak mau dia campakkan. Dia tidak akan mau mencampakkan perhiasan itu ke dalam tempat sampah. Lihat, beliau mengibaratkan hati yang kotor seperti tong sampah. Maka jangan. Ilmu berlian, jangan campakkan ke dalam hati yang kotor. Sulit didapatkan. Kemudian beliau mengatakan, wa amma haqiqatul ilmi allati tuqarribu almar'a ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun hakikat ilmu itu yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa taj'alu lahu basiratan nafidatan, dan menjadikan seseorang hamba itu memiliki pandangan yang begitu cemerlang, ya, yumkinuhu biha an yatadarra'a min kulli fitnatin waqi'atin. Maka kalau ilmu yang sebenar-benar ilmu yang ada pada diri kita yang kita dapatkan itu adalah ilmu ketika ada fitnah, dia bisa menjaga kita. Dia bisa menjaga kita. Kemudian beliau mengatakan, fa inna hadza la yakunu liulaikal mutanajjisin. Ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki hati yang kotor. Kenapa? Ilmu yang kita dapatkan itu seharusnya bisa membentengi diri kita dari fitnah, bukan kita yang masuk ke dalam fitnah itu atau kita yang menyebarkan fitnah. Kalau kita yang melakukan itu, berarti hati kita sudah tidak bersih lagi. Inilah hakikat ilmu, bisa membentengi kita dari fitnah, khususnya zaman sekarang ini. Ya, para tulab, para talaba, berusaha untuk mengetahui zaman kita sekarang, zaman antum sekarang ini, fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Percaya atau tidak? Santri, percaya atau tidak itu? Fitnah antum luar biasa zaman sekarang. Kalau masih kurang percaya, habis liburan besok saat tes apalan antum? Hah? Kalau masih kurang percaya zaman kita ini fitnah yang tidak besar, pulang liburan besok, ustaz tes hafalan juz 30. Atau yang punya hafalan 10 juz, ustaz tes 10 juznya. Hah? Berarti dah tahu antum fitnahnya besar kan? Maka hakikat ilmu bisa mementingi kita dari fitnah. Loh ustaz, ana ada 3 tahun di pondok ustaz. Ana hijrah sudah 5 tahun ustaz. Kok masih belum bisa membentengi diri dari fitnah karena ilmu yang anda dapatkan? Kok bisa, Ustaz? Berarti ilmu antum yang antum dapatkan belum berkah. Belum berkah. Berarti hati antum belum dibersihkan. Bersihkan itu hati. Kemudian beliau mengatakan, bal inna man tanajjasa qalbuhu mimman yantasibu ilal ilmi tazharu fadihatuhu wa tabinu razi'atuhu wa tukshafu khabi'atuhu inda hululil fitan. Beliau memberikan wanti-wanti kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang telah ternoda dengan najis syahwat dan syubhat hatinya, tapi dia masih mengatakan dirinya sebagai seorang yang alim. Ini banyak enggak? Banyak. Dia katakan dirinya sebagai talibul ilm, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang syekh, sebagai seorang kiai, ahli ilmu lah intinya. Ya, tapi hatinya tetap kotor. Di mana bisa kita dapatkan? Tatkala fitnah itu ada, maka disitulah dia goncang. Disitulah dia goncang. Fitnah macam-macam ya. Fitnah banyak luar biasa zaman kita. Kalau zaman dulu okay lah, memang fitnahnya besar. Makanya para ulama di antara riwayat mereka sebagai penuntut ilmu mereka ini, kalau keluar rumah mereka tutup kuping. Ada di antara mereka itu keluar dari rumahnya, misalnya ya tinggal di depan stadion sana, hadir di majelis ilmu di Al-Huda. Maka dari keluar dari rumahnya sampai ke sini dia tutup mata. Dia tutup kupingnya. Kenapa? Karena tidak mau masuk fitnah itu. Kalau kita sekarang kan tak bisa. Makanya harus lebih bersungguh-sungguh. Sekarang kan tak bisa. Mau tutup telinga, orang pakai mikrofon. Hah? Mau tutup mata, motor banyak minta ampun. Sulit. Tapi teruslah. Ya. Teruslah berish. Ijtihad. Sungguh-sungguh untuk membersihkan hati kita dari segala fitnah ini. Kemudian beliau mengatakan, fa'inna najasatil qulubil mustakinna fiha tazharu ala faltati al-sinati ashabiha wa qasamati wujuhihim idha warad al-ikhtibaru alaihim. Sesungguhnya najis-najis yang ada di dalam hati seorang penuntut ilmu itu akan keluar nantinya, akan kelihatan kapan? Ketika dia telah mendapatkan musibah fitnah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu nampak nanti itu. Maka saya contohkan tadi, ketika kita pulang dari liburan nih, pondok, pulang ke rumah. Khalas. Balik kita ke pondok, coba bermuhasabah diri. Apa yang telah kita lakukan ketika selama liburan itu? Hati semakin bersih ke atau semakin kotor? Kalau semakin kotor, berarti najis banyak masih di dalam hati kita. Maka ini penting. Maka saya katakan tadi, fitnah di setiap zaman berbeda. Beda. Dan di zaman kita semua fitnah dikumpulkan. lebih berat. Makanya pahalanya juga lebih banyak. Kemudian beliau mengatakan, فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَاهَدَ طَالِبُ عِلْمِ هَذَا الْأَمْرَ فِي نَفْسِهِ. Maka wajib setiap penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, ya betul-betul ya, membuat perjanjian dengan dirinya itu, harus terus mensucikan hatinya ketika melakukan suatu kemaksiatan. وَأَنْ يُعِيدَ إِلَيْهِ النَّظَرَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً. Hendaknya kita terus melihat sekali, terus-terus dilihat. Ketika lihat ke belakang, oh saya melakukan kesalahan, kembali kepada Allah. Oh saya pernah melakukan kesalahan, kembali kepada Allah. Terus dilihat hati itu, dimonitor dia. Harus kita lihat terus, menerus, kalau ingin mendapatkan ilmu yang berkah. Kemudian beliau mengatakan, وَأَنْ يُكْثِرَ مِمَّا يُلَيِّنُ قَلْبَهُ وَيُرَقِّقُهُ وَيُقَرِّبُهُ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu banyak-banyak melakukan perkara-perkara yang dapat melunakkan hatinya dan dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba, pertanyaan Ustaz adalah, yang dapat melunakkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah, ketaatan atau kemaksiatan? Ketaatan. Sepakat kita kan? Sepakat, lakukanlah itu. Harus kita sama-sama melakukan, bukan Ustaz suruh antum saja. Ustaz jugalah. Ustaz sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, ya, sebagai penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, harus sama-sama kita, ya, terus berusaha, ya, beribadah kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang positif, yang mengandung ibadah, yang mana ibadah itu bisa melunakkan hati kita, membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, فَإِنَّكَ لَنْ تَنَانَ الْعِلْمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَنْ تَنْتَفِعَ فِي الْعِلْمِ أَبَدًا بِقَدْرِ انْتِفَاعِكَ بِتَطْهِيرِ قَلْبِكَ. Sesungguhnya kita ini, kata beliau, tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, dan ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita kecuali sesuai kadar sucinya hati kita. Semakin suci hati, maka ilmu akan semakin bermanfaat. Karena ilmu yang kita pelajari itu hujjah lana wa alaina. Ilmu yang kita pelajari itu bisa menjadi hujah untuk kita, bisa membuat kita ke surga, aw alaina, bisa hujah atas kita yang mengajak kita ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka terus kita bersihkan hati. Tayyib ma'asyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa imba'uka syai'an minal waqti fi hadzal babi laisa biman'an wala ma'zilin 'anil ilmi. Dan ketika kita berusaha untuk membersihkan hati kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu bukan berarti membuat kita terhenti untuk belajar ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, enggak. Jadi dibarengi dia, belajar tetap, hadir di majelis ta'lim tetap, ya. Juga membersihkan hati juga tetap dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah selain mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, harus sejalan dia. Harus sejalan. Bukan seperti kata beliau, فَإِنَّ بَعْدُ شَادِّينَ لِلْعِلْمِ يَعْصُرُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُوقِفُ أَنْفُسَهُمْ عِنْدَ مَجَالِسِ الْوَعْظِ أَوْ فِي قِرَاءَةِ كُتُبِ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِدِ وَيَرَوْنَ ذَلِكَ شَيْئًا يَصْلُحُ فِي الْبِدَايَاتِ وَهُمْ قَدِ ارْتَقَوْا عَنْ ذَلِكَ. Bukan seperti orang yang kebablasan, ya, dalam masalah ini, dalam masalah mensucikan hatinya, membuat hatinya semakin lembut. Ada orang yang kebablasan. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah memberatkan dirinya terus untuk hadir di majelis ilmu yang memberikan wa'idhah, memberikan semangat, memberikan peringatan, itu saja yang dia dengar kajian, ya, atau mendengar kajian-kajian tentang zuhud, ya, tentang hidup apa adanya. Hiduplah sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang begini dan begitu saja. Hidupnya penuh dengan itu saja. Maka ini juga salah. Harus diimbangi. Harus diimbangi. Karena ada sebagian orang itu suka dengar kajian, ya, satu kajian saja yang dia dengar. Suka ikut hadir di majlis, satu majlis itu saja. Membahas kitab apa misalnya? Tentang rokok. Rokok itu membahas tentang bagaimana hati kita itu terus semakin lembut, ya, semakin lembutlah, ketika mendengarkan ayat Allah mudah menangis dan seterusnya. Ada orang-orang yang sukanya cuma dengar kajian itu saja. Tidak dia kedengarkan kajian tauhid, tidak dengarkan. Tidak dia dengarkan kajian akidah, kajian fikih, tidak. Yang penting ini dulu, Ustaz. Biar hati anak itu terus lembut, akhirnya anak terus beribadah sama Allah tabaraka wa taala. Ini juga kebablasan. Nabi tidak pernah seperti itu. Para sahabat juga tidak pernah seperti itu. Tidak pernah mengatakan antum pergilah sana sama Nabi. Anda ingin dengar kajian majlis sama Nabi itu. Kalau Nabi hanya membahas tentang raka'id. Tentang zuhud baru anda hadir. Kalau tidak tentang itu anda tak hadir. Ini juga salah. Harus tetap hadir. Harus dibareng itu. Terus sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan. Fayan bagi. An yajtahida talibul ilmi fi tadaruki hadzal amri fi nafsihi wa dawami mulazamatihi. Maka wajib bagi kita sebagai penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala untuk terus bertungguh-sungguh dengan membersihkan hati, harus terus setiap waktunya. Kemudian beliau mengatakan wa illa fa innal mar'a alladhi yabqa qalbuhu mutalattikhan bi najasatin. Kalau tidak, sesungguhnya penuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala yang mana kotoran-kotoran terus ada di dalam hatinya menumpuk, numpuk, numpuk, numpuk, apa yang dia dapatkan? Wa huwa yatlubul ilma fa innahu mahma hassala minhu fa innahu la yuhassilu al-ilma 'ala al-haqiqah. Ini dia jawaban Ustaz tadi. Ustaz katakan tadi apa? Ada seorang ilmunya luar biasa tapi dia dai yang menyesatkan. Kalau sudah menyesatkan ngajak orang melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran, berarti hatinya kok kotor. Tapi ilmunya kok bisa banyak, Ustaz? Ini dia. Apa kata beliau? Sesungguhnya seseorang penuntut ilmu yang hatinya selalu dikelilingi dengan dosa, dengan syahwat dan syubhat, dan dia tetap menuntut ilmu agama Allah, maka sebanyak apapun ilmu yang dia dapatkan, ketahuilah dia belum mendapatkan hakikat ilmu. Sebanyak apapun dia. Hafal Sahihul Bukhari. Hafal 30 juz. Bisa berbahasa Arab. Tapi hatinya terus kotor dengan dosa, syahwat dan syubhat. فَإِنَّهُ لَا يَحْسُلُ الْعِلْمَ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ. Dia belum mendapatkan hakikat ilmu. Apa hakikat ilmu? Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan أَصْلُ الْعِلْمِ خَشْيَةُ اللَّهِ. Hakikat ilmu itu adalah takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini asal ilmu. Hakikat ilmu apa? Ilmu yang mengantarkan kita takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan malah berani dengan Allah. Tidak berani dengan manusia. Maka saya katakan tadi, ada ustaz tak berani dia melakukan dosa. Tak ada ustaz dia lakukan itu dosa. Berarti dia lebih berani kepada Allah daripada kepada manusia. Salah fatal. Tak bisa. Makanya di awal kita katakan, walaupun ustaz anak keliru saat melakukan dosa, taubat sudah. Jangan ulangi lagi itu. Ini harus. Maka beliau mengatakan lebih jelas, sebanyak apapun ilmu yang didapatkan, tapi hatinya masih kotor, sesungguhnya dia belum mendapatkan hakikat ilmu itu sendiri. Hakikat ilmu dikatakan Imam Muhammad tadi apa? Yang mengantarkan kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Nasihat Imam Ahmad ini pendek saja. Aslul ilmi khasyatullah. Hakikat ilmu takut sama Allah kan pendek. Tapi banyak di antara kita yang terjerumus dari situ. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, walaysa al-ilmu 'ala al-haqiqati bi kathratil ma'lumat. Ilmu itu pada hakikatnya bukan karena banyaknya maklumat yang kita dapatkan. Walakinnal ilm 'ala al-haqiqah, akan tapi ilmu secara hakikat adalah huwa alladhi ya'simu sahibahu min mukhalafati amrillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Syekh Al-Utsaimi hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan hakikat ilmu itu sebenarnya adalah bukan banyaknya maklumat yang kita dapatkan, bukan banyaknya kitab yang kita pelajari, bukan banyaknya kitab yang kita hafalkan, yang kita fahami, akan tapi hakikat ilmu adalah yang dapat menjaga diri penuntut ilmu itu sendiri ketika dia melakukan kemaksiatan atau menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat ilmu. Tapi jangan salah fahami ya. Ustaz kan tadi mengatakan hakikat ilmu itu bukan banyak maklumat. Kalau gitu ya, belajar usah dikit-dikit ajalah. Yang penting takut kami tambah sama Allah. Jangan tum salah pahami juga ya. Tetap belajar terus, namun yang beliau tekankan di sini adalah hakikat ilmu yang mengantarkan kita takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka nasihat Ustaz sebelum masuk kepada poin yang kedua adalah khususnya kepada santri-santri yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada atau tidak Ustaz-Ustaz antum, musyrif-musyrif antum, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Walaupun antum sembunyi-sembunyi, Allah lihat tuh. Allah melihat. Bisa difahami? Harus kita ingat itu. Dan ini nasihat untuk Ustaz dan untuk antum semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat. Ya. Contoh misalnya di sini ada CCTV kan? Ada ya? CCTV. Berani enggak antum melakukan depan kamar ada CCTV kan? Ada. Berani antum melanggar depan kamar? Enggak berani Ustaz. Security ngelihat. Berani ngudut depan kamar enggak? Merokok depan kamar berani? Enggak berani Ustaz. Kelihatan CCTV. Loh, di belakang itu kok berani? Allah melihat. Kok bisa berani? Nah, ini harus kita pikirkan. Harus kita rasabi sebagai talibul ilm. Harus ini. Jangan berani tak berani depan kamera. Depan kamera Allah berani. Di mana caranya? Taib, taruhlah kita melakukan itu. Apa yang harus kita lakukan? Tahu? Taubat. Ketika dikatakan antum salah, jangan ngelak salah Ustaz. Ana melakukan kesalahan itu Ustaz, ana tak mau ngulangi lagi Ustaz. Taubat sama Allah Ustaz. Ini baru benar. Bukan depan CCTV kita saleh. Di depan CCTV Allah Tabaraka wa Ta'ala kita taleh. Tahu taleh? Saleh. Lawan dari taleh. Taleh. Maka kalau jamaah yang nanti punya anak lagi, jangan dikasih nama Taleh. Taleh lawan dari Saleh. Jadi kalau sudah ada ngasih nama anak Taleh, bandelnya minta ampun, jangan salahkan anaknya, salahkan diri sendiri. Ngapain kasih nama Taleh? Taib. Inilah poin yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala. Sangat panjang ya, sangat panjang. Baik, kemudian poin yang kedua. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah. Penulis kitab Imam Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan ats-tsani husnun niyyati fi talabil ilmi. Adapun adab yang kedua seorang penuntut ilmu untuk dirinya sendiri adalah niat yang baik. Niat yang baik ketika menuntut ilmu. Ketika masuk pondok, pikir-pikir lagi, niat kita tuh ngapain sebenarnya? Untuk turu saja? Untuk tidur? Sini ada orang Jawa semua kan? Untuk tidur saja niat antum, itulah antum lakukan di sini. Untuk biar uang jajan bertambah. Kalau di rumah 5.000 sepekan. Kalau di pondok lumayan 100 sepekan. Rubah tuh niat. Khalas. Ustaz kok tahu Ustaz? Ustaz bukan mantan ya. Bukan mantan, tapi tahulah, kebacalah. Atau misalnya di rumah Ustaz sering disuruh sama Umi sama Abi. Di sini enak Ustaz. Santai. Berarti masih belum baik niatnya. Niat yang yang baik ketika belajar ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian apa kata beliau? Bi an yaqsida bihi wajah Allah azza wa jal. Bagaimana ketika kita meniatkan diri kita untuk belajar ilmu agama Allah dengan baik niatnya? Niatkan mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini catat nih. Harus. Cara kita memperbaiki niat. Niat yang baik ketika belajar ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Niatkan belajar karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan qala syarih waffaqallah. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkataan beliau. Dzakara al-musannif rahimahullahu ta'ala adaban akhar fi adabil muta'allimi fi nafsi. Imam Ibnu Jamaah Syafi'i rahimahullah beliau menyebutkan adab yang lain, yaitu adab yang kedua untuk penuntut ilmu, untuk kita semua adalah, apa tadi adab yang kedua? Niat yang baik. Niat yang baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin hafizallahu beliau mengatakan, fa inna niyyata hiya al-muharrikatul ba'ithatu ila al-a'mal wa inna ma yanfa'u al-'abda husnuha. Sesungguhnya niat itu adalah ya pergerakan atau alat untuk menggerakkan kita agar melakukan suatu amal, karena niat itulah. Niat alat untuk mengajak anggota tubuh kita itu melakukan suatu perbuatan, itu niat. Maka apabila niatnya baik, maka amalan yang dikerjakan juga akan baik. Tapi kalau niat kita sudah buruk, maka yang kita kita lakukan juga perbuatan yang buruk. Kemudian beliau mengatakan, wa qad bayyana al-musannif rahimahullahu ta'ala wajha ma'na husniha. Dan Imam Ibnu Jamaah rahimahullah telah menjelaskan kepada kita makna dari niat yang baik ketika belajar, ketika hadir di majlis ilmu, ketika masuk pondok pesantren, pondok tahfiz, ya. Beliau jelaskan bagaimana caranya. Maksudnya adalah, Ustaz katakan tadi apa? Dia niatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Harus tuh. Jadi anak-anak Ustaz yang santri, kalau di awal antum niatnya macam-macam, kembalikan niat antum. Robah niatnya, tajdidu niat. Perbaiki niat, niatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah kalau niatkan menuntut ilmu karena Allah, ilmu antum berkah. Dan antum akan ditolong oleh Allah dalam belajar. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Kemudian beliau mengatakan, wal'amala bihi. Ya. Nah, di antara bentuk niat kita yang baik juga adalah, selain karena Allah, juga kita amalkan ilmu yang kita dapatkan. Diamalkan dia. Wa ihya asy-syari'ati. Dan juga guna kita belajar niat yang baik untuk menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwira qalbi, dan untuk memberikan cahaya ke dalam hati. Wal qurbi min Allah taala yaum liqa'ihi wa ta'arrud lima a'adda li ahlihi min ridwani wa 'idhami fadli. Intinya adalah beliau rahimahullahu taala mengatakan, ya, poin yang kedua atau adab yang kedua sebagai talibul ilm, husnun niyyah. Niat yang baik. Bagaimana cara niat yang baik? Nih, beliau lebih jelaskan lagi. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, wa sabaqa an dzakartu lakum anna maqasidin niyyah fil ilmi tarji'u ila arba'ati umur. Nih dia. Bagaimana cara kita menetapkan dalam diri ini menuntut ilmu, hadirin majlis ta'lim, masuk pondok pesantren, pondok tahfiz, niatnya baik. Ada empat. Yang pertama, ya, ini ketika kita memang betul-betul sudah niatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah, an yaqsida raf'al jahli an nafsi. Ini cara yang pertama, agar niat kita itu benar. Niatkan belajar ilmu agama Allah untuk mengangkat kejahilan pada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang pertama tadi Ustaz katakan apa? Belajar ilmu agama, hadir di majlis ta'lim, niatnya untuk mengangkat kejahilan atau kebodohan pada diri sendiri. Jangan niatkan untuk mengangkat diri jahilan orang lain dulu. Untuk diri kita dulu. Belajar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim. InsyaAllah hafal tu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu. Hifadzul Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu. Anfusakum. Wa ahlikum. Nara. Jelas kan? Allah mengatakan, ya orang-orang yang beriman, bentengi diri siapa dulu Allah suruh? Diri sendiri dulu. Baru diri keluarga. Dari apa? Dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Juga sama. Ya. Bentengi diri kita dulu dari kejahilan. Baru bentengi diri dari keluarga kita dari kejahilan. Antum yang sekolah di pondok ini sekarang. Atau di mana saja pesantren. Yang mengajarkan agama Allah dengan benar. Dan sunnah Nabi SAW dengan benar. maka niatkan mengangkat kejahilan dari diri kita dulu. Kenapa harus dari diri kita dulu? Ya. Karena Ustaz katakan tadi, seorang penuntut ilmu itu adalah ikon ya, sebagai kuduah dia, suri tauladan orang lain. Sudah antum merasakan belum santri ya? Sudah antum merasakan belum? Antum ketika pulang liburan menjadi panutan di rumah minimal atau di masyarakat, sudah merasakan? Sudah? Belum ada yang merasakan? Hah? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Banyak-banyak istighfar. Jangan-jangan antum nyampe di rumah sama saja dengan orang yang di luar. Ini harus benar-benar ya. Kita semua sini apa? Talibul ilmi, pembawa bendera Allah tabaraka wa taala. Pembawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus. Maka ini cara memperbaiki niat yang pertama. Niatkan belajar itu untuk mengangkat kejahilan. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh juga Imam Ahmad ketika ditanya tentang bagaimana seseorang itu mengikhlaskan niatnya ketika belajar. Yang paling utama, niatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri dia. Kenapa? Kita tidak akan bisa ya mengingkari kemungkaran kalau kita tidak tahu ilmunya. Kalau kita tahu, kita tidak tahu itu adalah kemungkaran, tidak akan pernah tahu. Contoh ya, kita tidak pernah belajar bahwasanya solat lima waktu itu wajib. Kalau ngelihat orang tak solat, antum ingkari tidak? Diingkari tidak? Antum tidak tahu solat lima waktu itu wajib, tidak tahu antum. Tapi antum solat juga, yang penting solat dah. Ada yang tak solat, antum ingkari itu tidak? Tidak bakal diingkari. Kenapa? Karena antum tak tahu itu hukumnya apa? Wajib. Sekali lagi saya berikan contoh rokok misalnya. Memang tidak ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan langsung kalimat rokok, tidak ada. Dukhon tidak ada itu. Surat dukhon memang ada. Ya. Hadis juga tidak ada. Tapi para ulama mengatakan haram. Kalau kita tidak tahu itu hukumnya haram, ya, kita bisa enggak terjerumus pasti di dalam itu? Bisa. Makanya Imam bukan Imam. Salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah Ibnu Yaman. Pernah dengar namanya? Pernah ya? Naam. Sahabat yang ahli dalam hadis tentang fitnah akhir zaman. Apa kata beliau? Beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Sahabat-sahabat Nabi itu kalau jumpa sama Nabi banyak-banyak tentang bertanya tentang kebaikan saja. Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr. Adapun saya, kata Hudzaifah Ibnu Yaman, selalu bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Makhafatan an yudrikani. Aku takut aku terjerumus ke dalam keburukan itu. Makanya dia harus tahu dulu, punya ilmunya. Gitu lagi kita belajar, niatkan untuk mengangkat kejahilan. Makanya antum libur nanti ditanya tuh, Dek atau Bang ya, sama Umi sama abinya, ini benar enggak kata fulan? Ini apa hukumnya? Itu akan ditanya antum. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kejahilan kita terlebih dahulu. Ini cara husnul niyyah atau memperbaiki hati dalam menuntut ilmu. Yang kedua, an yaqsida raf'al jahli an ghairihi. Yang kedua baru meniatkan mengangkat kejahilan dari diri orang lain. Mengangkat kejahilan dari diri orang lain. Ini cara agar hati kita itu ikhlas, benar dalam belajar. Niat yang kedua apa? Niatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri orang lain. Kenapa harus kita niatkan ini? Dengan niat itulah kita bisa mendakwahkan manusia. Ya? Harus dakwah. Kita penuntut ilmu kan diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan ya Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Aku menyuruh kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang semuanya berdakwah. Dakwahnya walaupun berbeda-beda. Makanya dengan niat yang kedua adalah mengangkat kebodohan atau kejahilan dari diri orang lain, maka di situ timbullah ingin kita dakwah. ya. Pertanyaan saya adalah dakwah itu hanya untuk ustaz saja atau untuk para ustaz saja atau untuk semua manusia yang muslim dan muslimah? Hah? Dakwah itu yang wajib dakwah untuk ustaz-ustaz saja, apalagi dia lulusan Madinah, Mekah, Mesir, Yordan dan yang lainnya, atau untuk setiap muslim dan muslimah? Untuk setiap yang beragama Islam, semuanya wajib dakwah. Antum khusus yang belajar di pondok nih wajib dakwah. Tentunya dakwah sesuai kadar keilmuan. Jangan mau tahu semuanya, muntah-muntah dari pesantren, apapun ditanya tahu semua. Maka ini juga salah. Kemudian yang ketiga adalah an yaksur al-amal bil ilm. Dia niatkan untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Soal lagi kembali. Yang ketiga adalah meniatkan untuk mengamalkan ilmu yang dia dapat, yang dia dapatkan. Kenapa harus kita niatkan ini? Jangan kita sampai seperti orang-orang Yahudi. InsyaAllah antum semua hafal. Anak-anak kecil pun hafal nih sekarang. Ayatnya. Surah Al-Fatihah hafal kan? Apa kata Allah di akhir ayat? Ghairil maghdub. Lihat tafsirnya. Apa tafsirannya? Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa mereka? Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kalau antum tahu, jenius. Ilmunya luar biasa. Tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Tidak pernah diamalkan itu. Makanya kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti orang-orang Yahudi. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah. Apa kata Allah? Mathalul ladhina humilu at-taurah. Kemudian. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang Yahudi yang telah faham tentang kitab Taurat, kemudian dia tidak mengamalkan itu. Dia punya ilmu, tidak dia amalkan. Kama thalil himar. Seperti keledai, yahmilu asfara. Ia membawa lembar kertas-kertas, lembaran-lembaran yang kosong, bertebaran begitu saja. Tak ada manfaatnya. Makanya cara yang ketiga adalah, agar hati kita benar dalam belajar ilmu agama Allah, menjadi santri yang benar niatnya. Yang ketiga apa tadi? Niatkan agar kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Sebagaimana ya, mahfudzat atau kata-kata mutiara dari orang-orang Arab, mereka mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah maksudnya apa? Antum sudah capek nanam pohon apel nih, katanya apel yang terbaik nih. Antum tanam dari kecil. Udah besar, tak ada buah. Daun pun tak ada. Manfaat? Tak manfaat. Antum capek. Begitu juga ilmu yang tidak diamalkan. Al-ilmu bila amal. Ilmu yang tidak diamalkan kasyajari bila thamar. Seperti pohon yang tidak ada buah sedikit pun. Sudah capek kita belajar. Ternyata tidak diamalkan. Sama dengan menghafal Al-Quran. Sudah capek kita menghafal Al-Quran. Ternyata tidak diamalkan. Selalu kita mendengarkan, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tak kita amalkan itu ayat. Allah mengatakan riba haram, tak kita amalkan. Banyak seluruh Al-Quran yang kita hafalkan, yang kita baca. Maka harus kita amalkan. Diamalkan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan unzil al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan iqra'ul Quran wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi. Baca oleh kalian Al-Quran, pelajari Al-Quran, hafaltu Al-Quran wa'malu bihi dan amalkan dia. Dan jangan makan dengannya. Berarti untuk diamalkan. Ilmu yang antum pelajari di sini untuk diamalkan. Karena ya, perlu antum ketahui, Ustaz sudah merasakan ilmu itu yang didapatkan kalau tidak diamalkan hilang. Ya atau tidak? Jangankan ilmu agama, ilmu dunia tidak dipraktikkan akan hilang. Hilang dia itu. Ya, minimal dia praktikkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Kalau tidak dia praktikkan akan hilang. Ya, contoh ilmu kelas 1 antum dulu belajarnya apa? Yang 3 bulan itu. Tajwid. Sahih? Tajwid. Kemudian ketika antum sudah mulai ngapal Al-Qur'an, macam di jalan tol antum lari. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditanya antum tentang tajwid, bisa enggak? Makanya tak bisa. Atau yang kelas 2 Ustaz tanya pelajaran kelas 1. Apa ya Ustaz ya? Belum belajar Ustaz, belum belajar. Yang ditanya pelajaran kelas 1 belum belajar, dia kelas 2. Diamal? Diamalkan. Ini cara niat yang ketiga. Yang keempat adalah an yanwiya hifdhu ulumi syari'ati min ad-dhiya. Dia niatkan ketika menuntut ilmu untuk menjaga syariat Allah agar tidak hilang begitu saja. Ketika kita semua belajar majlis ilmu ini, niatkan untuk menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala. Beginilah kita menolong Allah. Bukan berarti Allah butuh kita, enggak. Kita yang butuh Allah. Kenapa? Kita ingin ditolong sama Allah, kan? Ingin. Apa kata Allah? In tansurullah yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Allah mengatakan kalau kalian menolong Allah, Allah tolong kalian. Kalau kita tak tolong Allah, Allah tak tolong kita. Maka cara menolong Allah dengan menjaga syariat, syariatnya. Bagaimana cara kita menjaga syariatnya kalau kita tidak belajar? Ketika kita belajar di pesantren, niat yang keempat caranya adalah apa? Niatkan untuk menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya? Makanya para ulama dikatakan oleh Nabi tadi apa? Pewaris para Nabi. Maka insyaAllah kita semua di sini adalah yang menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Makanya kalau penjaga, coba santri ini, usah aja antum berpikir ya. Kalau penjaga itu biasanya letoy, lesu, lemas, atau tegap dia. Hah? Tegap. Kalau penjaga itu biasanya siap dengan tantangan atau tak siap dengan tantangan? Siap kan? Siap. Penjaga itu biasanya dia malas-malasan, santai-santai, minum-minum, makan-makan, tidur-tiduran. Atau dia tegas, terus bersemangat, ya. Kemudian membangkitkan apa namanya ilmu dia, bagaimana cara menjaga yang benar atau bagaimana dia. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua? Yang kedua. Berarti kita kan penjaga kan? Kita penjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah kita pantas malas-malasan? Kita penjaga nih. Pantas enggak malas-malasan? Hah? Enggak. Enggak pantas malas-malasan ya? Enggak pantas. Pantas enggak kita apa namanya? Tidak mau untuk murojaah Al-Qur'an. Pantas? Enggak pantas. Jangan antum geleng-geleng di belakang ngangguk-ngangguk. Enggak pantas. Kita penjaga. Kita ibaratkan tadi seperti security kita di sini. Apakah yang lemas-lemas saja? Kemudian yang suka tidur itu ditendanglah dia nanti. Enggak. Kita penjaga agama Allah. Ketika belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala harus terus semangat belajar, semangat untuk murojaah. Tidak malas-malasan, ya. Sebagaimana beliau mengatakan wa asyartu ila dzalika biqauli. Aku isyaratkan 4 poin yang ya cara kita membersihkan atau memperbaiki niat kita dengan benar dalam belajar itu. Boleh sebutkan syairnya. Apa kata beliau? Wa niyyatun lil ilmi raf'ul jahli 'am 'an nafsihi fa ghairihi minan nasam wa ba'dahu tahsinu lil ulumi min diya'iha wa 'amalun bihi zukin. Apa artinya? Baik, apa kata beliau? Dan niat untuk menimba ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, yang pertama raf'ul jahli 'an nafsihi, mengangkat kejahilan dari dirinya. Ustaz katakan tadi. Boleh isyaratkan dengan syairnya. Fa ghairihi minan nasam. Dan juga yang kedua adalah dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari manusia. Yang ketiga apa kata beliau? Wa ba'dahu tahsinu lil ulumi dan setelah itu adalah niatkan untuk menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala ketika dia belajar itu. Wa amalun bihi zukin. Dan yang keempat adalah dia mengamalkan apa yang telah dia dapatkan agar terus zukin, yaitu agar terus sabat ilmu yang dia pelajari, agar terus kuat ilmu yang dia pelajari. Kemudian beliau mengatakan, فَهَذِهِ الْأُمُورُ الْأَرْبَعَةُ هِيَ مَقَاصِدُ النِّيَّةِ. Dan inilah empat perkara yang telah Ustaz jelaskan dan kita Ustaz sebutkan tadi. Inilah ya maksud niat yang benar. Harus ada empat-empatnya ni. Yang pertama apa tadi? Niat antum, niat kita ni belajarnya dengan benar. Yang pertama apa? Mengangkat kejahilan dari diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kejahilan dari orang lain. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Yang keempat, niatkan untuk menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah butuh kita, tapi kita yang butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah empat. Alladhi yanbaghi an yantawi 'alaiha qalbu talibil ilm. Wajib setiap penuntut ilmu, saya katakan kita semua yang hadir di sini majlis ilmu, penuntut ilmu semuanya, harus ada keempat-empatnya dalam hati kita. Maka dakwah jangan tunggu, oh saya kan bukan ustaz, ngapain saya dakwah? Tidak. Kita tahu sampaikan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, apa kata beliau? Ballighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Tapi satu ayat itu kita betul-betul faham. Bukan setiap antum baca Quran sampaikan maknanya ke orang lain, antum jelaskan sendiri. Tidak. Sudah antum pelajari baru diamalkan dan didakwahkan. Kemudian beliau mengatakan, fa anta fi talabika lil ilmi yanbaghi an taqsida raf'al jahli an nafsika. Beliau tunjuk kita ni. Maka engkau ketika mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, wajib niatkan dalam dirimu untuk mengangkat kejahilan dari dirimu itu sendiri terlebih dahulu. Karena kita tak akan pernah bisa ngajar kalau kita tak faham ilmunya. Saya contohkan, ustaz disuruh sama yayasan, ustaz atau kepala sekolah SD, ana minta antum ngajar bahasa Inggris ustaz. Nangis loh ustaz. Tak bisa. Jangan kata insyaallah. Tak bisa. Karena bukan ilmunya. Belum masa angkat kejahilan bahasa Inggris dari diri ustaz. Maka penyesalan datang terakhir. Nyesal ustaz sebenarnya. Ya, bukan kami tak belajar bahasa Inggris, di pondok belajar. Mau belajar bahasa Inggris. Cuman itulah. Bahasa Inggris ditulis yang ingat dilihat bahasa Arabnya nampak. Ya. Nah, antum matematika harus semangat di sini ya. Harus semangat. Tak nyesal nanti antum. Tak bisa bagi-bagi, tak bisa kurang-kurang dan seterusnya. Nah, harus. Kemudian apa kata beliau? Fa innaka mukhatabun bil amri wan nahyi wal khabar. Kenapa kita sebagai penuntut ilmu Allah tabaraka wa taala itu dituntut untuk itu? Karena nanti kita akan ditanya oleh masyarakat. Ya. Kita akan ditanya oleh masyarakat kita. Coba, ada enggak masyarakat bertanya tentang hukum salat, hukum puasa, hukum wudu dengan orang yang bekerja tidak ada kaitannya dengan agama Allah? Ada yang nanya? Tak ada yang nanya. Tidak ada yang nanya. Terus kepada siapa nanya? Semua antum. Anak-anak pondok nanti akan ditanya itu. Akan ditanya. Sebagaimana ustaz sering ditanya itu. Ah, habis kena tanya dah. Baik di sini ataupun di luar sana. Hah? Nah, ini dia. Kita memang diharuskan untuk itu. Dan kita juga yang melarang. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada. Kemudian beliau mengatakan, "Fala budda an tarfa'al jahla an nafsika." Maka wajib bagi kita untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, ya. "Fima yata'allaqu bi iqamati ma khalaqakallahu 'azza wa jalla min ibadati," terkhusus yang berkaitan dengan bahwasanya kita itu ditujukan di permukaan bumi ini hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan ini kembali pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.